الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah rahimakumullah, jamaah tarawih dan jamaah i'tikaf yang mudah-mudahan dipilih terbebas dari siksa api neraka dan mudah-mudahan juga tergolong yang sudah diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan semoga dimampukan bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan penuh iman dan ihtisaban. Allahumma amin. Dalam ceramah singkat pada malam hari ini, karena nanti mungkin saya akan berpanjang lebar di ceramah itikaf, jadi untuk saat ini kira-kira cukup 10 menit. Tolong disimak baik-baik karena materinya adalah bagaimana menjadi yang terpilih di malam nominasi ini. Bagaimana caranya menjadi yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar di malam di mana kita harus berlomba dan bersegera untuk mendapatkannya. Pertama-tama saya ingin membuka mindset dulu bahwa Lailatul Qadar itu mudah untuk mendapatkannya. Yang penting gak tidur semalaman. Yang penting sebagian besar malam kita tidak tidur. Itu saja syaratnya. Lakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, untuk menjadi yang terpilih. Andai ada di antara kalian, baik yang hadir di sini maupun yang sedang menonton video streaming ini, sepanjang Ramadan dia bermaksiat, tapi malam ini malam ke-25 terpanggil hatinya menjadi orang baik, ingin berbuat baik, sadar kalau dirinya bukan orang baik tapi ingin melakukan yang terbaik. Lalu yang bisa Anda lakukan pada malam hari ini hanyalah sholat satu rakaat, itu pun witir di akhir, bertobatlah, dan insya Allah Allah takdirkan mudah-mudahan itu adalah malam Lailatul Qadarmu. Tidak ada kata terlambat. Malam ini adalah malam ganjil, malam ke-25. Untuk yang menjadi yang terpilih, kita cuma diminta untuk melihat segala peristiwa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sulit untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghilangkan kegalauan dan keraguan kita. Bahkan Allah sendiri yang menghapuskan keraguan-keraguan yang seringkali menghinggapi kita dengan harfut tauqid, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa yang kamu inginkan agar kamu seperti orang hebat di kalangan Bani Israel yang bisa 1000 bulan bersiaga satu di siang hari untuk berjihad fisabilillah dan siaga satu di malam hari untuk berjumpa dengan Allah, ada satu malam disiapkan buat kamu. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat lebih jauh bahwa diturunkannya Al-Qur'an, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu sudah turun sebelum surat Al-Qadar ini turun. Sebelum surat Al-Qadar turun ke bumi, Quran yang 30 juz itu dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia ke Baitul Izzah sudah turun pada malam 17 Ramadhan. Dan pada malam itu juga dari Baitul Izzah ke qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 ayat turun dalam surah Al-Alaq. Jadi inna anzalnahu, tidak ada lagi yang membuat kamu boleh galau. Tidak boleh kamu dilemahkan oleh siapapun. bahwa Al-Quran yang akan membuat kamu, melicitkan kamu menjadi orang hebat, yang membuat kamu akan melakukan perubahan-perubahan besar di dalam hidupmu, sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bekal terkuat itu adalah Al-Quranul Karim. Tinggal bagaimana menjadi yang terpilih. Saudara-saudara, untuk menjadi the chosen one, menjadi merasa yang terpilih, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita miliki untuk menjadi yang terpilih adalah berbaik sangka, husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah berbaik sangka, lalu kita lanjutkan dengan melakukan amal soleh, apa saja yang bisa kita lakukan? Kemarin saya katakan, andai baru malam ini Anda bertobat, baru malam ini Anda dapatkan kesempatan untuk bisa dan berani ke masjid, Anda kemudian tidak bisa baca Quran, yang bisa Anda lakukan hanyalah membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Insyaallah pahala membaca satu Quran penuh menjadi milikmu, walaupun yang kau baca cuma surah Al-Ikhlas 3 kali. Karena Allah melihat hati kamu, husnuzan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yunduru ila ajisadikum wala ila suarikum, walakin yunduru ila kulubikum. Allah tidak melihat bagian luar kamu. Kamu mungkin tidak tergolong orang yang sedang beriktikaf. Kamu mungkin bukan orang yang tergolong seperti mereka yang sudah melakukan kesalahan selama ini. Tapi Allah melihat pada hati kamu. Ada yang namanya ma'iyatullah. Ada kebersamaan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hatimu ada muraqabatullah, merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang bisa kamu melakukan pada malam hari ini adalah mujahadah. Kamu punya kebiasaan bermaksiat bahkan di bulan Ramadan. Hari ini kamu berhenti. Hari ini kamu berjanji kepada Allah untuk juhud, mujahadah, wal jihad, untuk berjuang melawan hawa nafsu, untuk berjuang berhenti dari kebiasaan bermaksiat, berjuang keluar dari lingkunganmu, dari narkobamu, dari kebiasaan pornografimu. Kamu bertobat pada malam hari ini, mudah-mudahan kamu adalah the chosen one. Kamu yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Asal husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah. Ma'iyatullah, kebersamaan kamu kepada Allah, kamu rasakan sekuat-kuatnya kehadiran dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabatullah, perasaan bahwa kamu diamati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur. Itu nikmat yang luar biasa. Banyak orang berada di masjid tapi tidak merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ditambah dengan mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu untuk melakukan ketaatan yang mampu kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, bagaimana cara lain agar kita menjadi yang terpilih? Hadis dalam riwayat Bukhari ini menyebutkan, taharraw Lailatul Qadar fil witr min al-ashril awakhir min Ramadhan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil, di 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Ya, kita mungkin termasuk orang yang baru sadar, atau mungkin baru dapat ilmunya malam hari ini, atau mungkin baru dapat hidayah. Jangan khawatir. Jika kamu termasuk orang-orang yang selama ini lalai, masih ada kesempatan di malam 25 ini untuk menyempurnakan kelalaianmu setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu bukan orang yang dimampukan oleh Allah untuk bisa menghabiskan waktu di siang hari di masjid, dan kamu belum dimampukan oleh Allah untuk bisa berpisah sepenuhnya dengan keluargamu. Tetapi percayalah, di malam hari ini kamu bisa mendapatkan kesempatan itu kalau di dalam dirimu sudah ada kekuatan untuk mau, untuk siap menjadi yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Saudara-saudara, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, iltamisuha fil ashril awakhir, yani Lailatul Qadar, fa in dhafa ahadukum aw ajaza fala yaghlibanna ala as-sab al-bawaqi. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika kamu ditimpa keletihan, maka janganlah kamu dikalahkan, khususnya di 7 malam terakhir. Kesempatan itu selalu ada dan masih ada. Yang diminta dari dirimu adalah, maukah kamu menjadi yang terpilih? Siapkah dirimu menjadi yang terpilih? To be the chosen one. Hatimu, siapkanlah. Mulai malam hari ini, kalau kamu berani berkorban, mengorbankan kasurmu, mengorbankan rasa kantukmu, mengorbankan semua yang harus kau korbankan pada malam hari ini, dan hatimu telah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian yang terpilih, insyaallah masih ada kesempatan. Malam ini malam ke-25. Jika kamu terpilih menjadi orang yang bisa beriktikaf setidaknya mu'zamul lain, mayoritas malam kamu bisa beriktikaf, lalu besoknya kamu bertemu dengan orang yang belum juga mendapatkan kesadaran, jangan terlalu bangga dan jangan terlalu cepat menghina orang lain, karena dia pun masih bisa dapat kesempatan. Sebagaimana sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu memilih malam ke-27 sebagai turunnya Lailatul Qadar. Namun pendapat yang paling rajih, seperti disebutkan Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Ala kulli hal, setiap kita masih mungkin untuk menjadi yang terpilih. Persiapkan hatimu dan bertekad kuatlah untuk menjadi yang terpilih. Jamaah rahimakumullah, ini malam penuh kebahagiaan bagi yang hatinya dipenuhi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal hebat pada malam hari ini. Bikin agenda yang terbaik pada malam hari ini, selain sholat isya dan subuh berjamaah yang sudah kita lakukan, dan mohon orang-orang yang lancar baca Qur'annya, makiramil anbiya'il bararah fil jannah, kamu akan selevel dengan orang-orang mulia di surga nanti. Walladzi yatata'ta wa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Kalaupun kamu orang yang masih terbata-bata, baca Quran bagi kamu mengalami kesulitan, percayalah kamu dapat dua pahala. Satu pahala membaca, dua pahala susah. Bersusah payah menjadi orang yang baca Quran juga ada pahalanya sendiri. Karena terlalu banyak kesempatan untuk menjadi orang yang terpilih pada malam hari ini. Apalagi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malam-malam Ramadan kamu kehilangan kesempatan untuk berinfak. Andai sadarnya baru malam hari ini. Baru malam hari ini. Iya, ternyata sejak malam pertama Ramadan sampai malam 24 saya enggak pernah infak malam. Pernah sih infak siang, tapi enggak pernah infak malam. Khalas. Ambil mazhabnya Imam Malik, dirapel saja. Dari malam pertama sampai malam ke-25 bayar 25.000. Cukup satu malam 1.000 rupiah. Enggak sanggup, cicil aja dulu 10.000. Niatkan. Jika memang semiskin itu. Tapi tidak menjadi bagian yang berinfak setiap malam. Di malam-malam di mana diampunkan dosa-dosa, sebab salah satu cara untuk mendapatkan ampunan Allah adalah dengan berinfak. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah hilangnya dosa-dosa sehingga gampang Al-Qur'an dimasukkan ke dalam jiwa kita. Saya doakan semua yang itikaf di sini dan yang sedang video streaming menjadi yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar. Buat yang sedang menstruasi di rumah dan tidak bisa datang ke masjid, berwudhulah, gelar sajadah, pegang tasbihmu, setel audio Quran, dengarkan baik-baik, sama pahalamu dengan orang-orang yang sekarang sedang beriktikaf di masjid, karena kamu terhalang dan kamu terhalang secara syar'i. Dan para ikhwan dan akhwat yang punya keluarga yang hari ini tidak sanggup ikut bersama kita, jangan dimarahi, jangan dihina. Belum tentu kamu mendapatkan Lailatul Qadar, tapi menjadi motivator yang baik pada malam hari ini. Sebarkan, doakan istrimu di rumah, doakan suamimu di tempat kerjanya, doakan anak-anakmu dan cucumu yang belum sempat hadir bersamamu pada malam hari ini. Minta setulus-tulusnya, insya Allah. Mudah-mudahan itu juga menjadi jalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar bagi hati yang sudah mulai bening, bagi hati yang sudah mulai penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis jam 8, seperti yang saya janjikan, gak usah lama-lama, nanti kita akan jor-joran berikut hadiah-hadiah yang akan saya berikan langsung di ceramah i'tikaf insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul.